Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita telah mempelajari tentang dua sifat tercela yang harus kita tinggalkan, yaitu apa? Indaga akbar, riya dan ujub. Baik, ada riya perkaranya jelas. Rasulullah SAW sendiri sangat mengkhawatirkan umat terjatuh di dalam. Yang dimaksud dengan riya itu sendiri bagaimana? Dari asal katanya indahnya Ridwan. Itu seorang beramal dan tujuan amalan tersebut dilihat orang lain. Nah, seorang beramal dengan tujuan utama agar dilihat orang lain, untuk mendapatkan pujian mereka dan sanjungan mereka. Tidak karena Allah Subhanahu wa Taala. Hukum asal niat apa? Indahnya Abang Ridwan. Muharram, jelas. Nah, dari sisi hukum yang lebih khusus, syirik akbar atau syirik aswar? Nah, asalnya syirik aswar. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, akhwakuma akhwaku alaikum asyirkul aswar fasu'ila anhu faqala ahliya. Dan yang dimaksud dengan ikhina yaitu riya yang tarik, riya yang muncul apa? Di pertengahan amalan. Adapun kalau riya itu yang menjadi landasan amalan sejak awal, maka ini maksudnya kategori syirik yang mana, Pak Mujahid? Syirik akbar, sebagaimana terjadi pada pada siapa? Orang-orang musyrik memang awalnya tidak beramal. Tidak beramal menunjukkan kepada Allah. Dan orang-orang munafik, dan orang-orang munafik nifaq i'tiqadi, mereka membangun amalan sejak awal kepada bukan karena Allah. Dan tayyib yura'unan nas wala yadhkurun Allah illa qalil. Masuk Islamnya saja bukan karena Allah, tapi apa? Agar selamat. Agar selamat dari apa? Dari kaum muslimin. Oleh karena itulah muncul kemunafikan awal pertama kali kapan? Munculnya kemunafikan dalam Islam. Indahnya Umar. Munculnya kemunafikan pertama kali dalam Islam kapan? Hah? Apa? Hah? Setelah Fathu Makkah, enggak? Nah, setelah Fathu Makkah, sebelumnya jauh sudah muncul. Kapan itu baik? Setelah Perang Badar. Nah, setelah Perang Badar. Kenapa? Karena sudah mulai apa? Timbul ketakutan pada diri sebagian orang-orang kufar. Bahwasanya bukti-bukti perkara Muhammad SAW sudah apa nampak bahwasanya dia akan apa mengalahkan orang-orang kufar Quraisy dan agamanya akan menang, makanya muncul kemunafikan. Sebelum itu kemunafikan tidak ada karena kaum muslimin masih lemah. Jadi hati-hati dari sifat riya. Nah, kemudian al-ujub. Apa kemarin yang dimaksud dengan ujub? Indahnya ikhra. Pengagungan terhadap nikmat atau condong kepadanya mendekati rupa dari nikmat yang telah memberikan nikmat. Nah, baik. Berbangga diri dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepadanya, tapi lalai terhadap zat yang memberikan nikmat tersebut. Ini mudahnya. Sebagaimana diberikan oleh siapa kemarin? yang menyatakan demikian? Apa sih? Hah? Mawardi. Di mana seseorang diberi keutamaan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi lupa apa? Makanya dia membanggakan dirinya sendiri ketika diberi na'am keutamaan berupa ilmu, diberi keutamaan berupa kecerdasan, dia bangga dengannya tapi lupa bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Dan yang ujung, perhatikan kafalikillah, ini menimpanya siapa? Menimpa siapa ujub ini? Apakah orang-orang yang bermaksiat? Orang-orang musyrik? Enggak. Ujub ini menimpa orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah. Menimpa orang-orang saleh zahirnya, orang-orang yang banyak ibadah, orang-orang yang bergelut dengan menuntut ilmu. Maka hati-hati. Nah, hati-hati dari penyakit ujub ini. Sampai-sampai dikatakan oleh Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam hadiah di Abi Nu'aim, ana lil qari'il fajir akhwafu minni lil fajiril mubarriz bi fujuri inna hadha ab'adahuma ghururan. Sebenarnya aku terhadap seorang qari', seorang apa? Seorang pembaca Al-Quran tapi dia fajir, itu lebih khawatir daripada terhadap seorang yang jahat fajir, yang jahat, yang suka berbuat kemaksiatan, yang mubarriz, yang apa, memang terdepan dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang apa, yang berbuat kemaksiatan ini jauh dari gurur, jatuh dari ketertipuan terhadap diri sendiri. Bagaimanapun mereka menutupi apa nipinya, mesti hati kecilnya apa? Hati kecilnya akan mengingkari dan perbuatan-perbuatan kejahatan tadi. Tapi kalau seorang qari yang fajir, ini akan tertipu dengan diri. Dan pada zaman ini, alhamdulillah, mereka-mereka yang gurur, tertipu dan ujub dengan banyaknya pengikut, inilah yang menjadi musibah besar bagi kaum muslimin. Apalagi dengan mudahnya alat komunikasi saat ini, sehingga syubhat-syubhat mereka semakin meluas, menjadikan mereka semakin ujub dan gurur terhadap diri mereka sendiri. Sehingga terkadang suatu kejelekan apabila yang menimpa seseorang, dia terjatuh dalam suatu maksiat, itu terkadang lebih bermanfaat daripada apa? Amalan ibadah yang membuat dia ujub. Sebagaimana ditegaskan oleh para salaf juga, dijelaskan panjang ini oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa? Karena kalau suatu kemaksiatan dia terjatuh di dalam yang kemudian menjadikan dia itu sangat apa, menyesal, kemudian merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini alamat kebaikan, alamat keselamatan. Tapi kalau sampai seorang beramal suatu ibadah kok kemudian menganggap dirinya lebih, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, menganggap dirinya sudah wah, bahkan seakan-akan surga sudah dia sudah dia beli, seakan-akan dia sudah yakin masuk surga. Hati-hati ya manipulasi dari yang seperti ini. Dan dikatakan oleh Hisham bin Hasan rahimahullah, sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibu. Suatu kejelekan itu suatu dosa yang membuat engkau apa? Merasa buruk. Dirimu senantiasa merasa aku ini jelek, aku ini seorang hamba yang penuh kekurangan, penuh kesalahan. Satu kesalahan yang membuat dirimu seperti ini, yaitu merasa buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus daripada apa? Suatu kebaikan yang membuat engkau ujub, membuat engkau bangga diri, seakan-akan engkau berjasa kepada Allah dan tidak membutuhkannya. Hati-hati. Oleh karena itulah dalam Madarijus Salikin Ikhwanifillah, dan Ibnul Qayyim juga menjelaskan agar jangan sampai seseorang ketika menasihati saudaranya atas suatu kemaksiatan kemudian apa, mencela dan mencaci maki. Ini yang dimakan dengan ta'yin. Nah, karena apa? Perbuatan seperti ini terkadang apa, malah mengakibatkan kita na'am dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjatuh dalam dosa yang semisal. Karena belum tentu ikhwanillah orang yang di hadapan kita yang saat itu kita nasihati dia dalam keadaan bermaksiat. Nah, kita hina, kita cemooh misalnya, kita caci. Belum tentu apa? Dia na'am kemudian akan seperti itu terus. Allah yang membolak-balikkan hati. Bisa saja kemudian dia nah di akhir hayatnya Allah berikan hidayah sehingga husnul khatimah dan orang yang mencela tadi Allah Subhanahu wa taala balikkan menjadi su'ul khatimah bisa. Karena ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanillah, semakin seseorang melihat sisi ini ikhwanillah akan semakin apa? Semakin hati-hati. Semakin hati-hati dalam berikan nasihat. Kadang muncul terlebih lagi bagi mereka-mereka yang baru-baru awal belajar atau baru-baru awal mengenal sunnah, seakan dirinya sudah yang paling banyak ibadah, yang paling kokoh di atas tauhid, yang paling kokoh di atas sunnah, sehingga seakan-akan orang lain itu na'am semuanya di na'am diremehkan ketika membicarakan orang lain, apa nafilah seakan-akan tidak ada kehormatannya sama sekali. Ini hati-hati. Dan kalau sampai terjadi demikian, apa nafilah yang munculnya karena ujub terhadap dirinya sendiri, maka ini awal dari apa? Dari kecelakaan. Nah, karena terkandung di dalamnya dia mentazkiyah diri sendiri. Ya, dia sucikan dirinya seakan-akan dia tidak pernah dosa, seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian apa? Dia rendahkan orang lain. Walaikumsalam. Dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, kaifa yu'jibu 'aqilun bi'amali? Bagaimana seorang berakal itu kok bisa ujub terhadap amalannya? Kalau orang berakal panitia seharusnya enggak apa, enggak akan ujub. Siapa saja yang ujub terhadap amalannya menunjukkan dia apa, kurang akal. Sebab apa panitia? Wa innama yu'addul 'amalu ni'matan min Allah. Hanyalah amalan yang dilakukan oleh hamba itu na'am terhitung sebagai apa, nikmat dari Allah. Ini harus kita sadari apa nikmat, sehingga apa, kita akan semakin bersyukur dan bersyukur, bukan malah memandang kita ini seorang yang lebih. Dan kita diberi taufik untuk bisa menghadiri majelis ilmu, syukur ya apa nikmat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ini demikian. Dan ini hamba yang fakir, yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa beramal saleh, dari semua jenis-jenis amalan saleh itu adalah nikmat. Innama yanbaghi lahu an yashkura wa yatawadda. Hanyalah yang pantas baginya untuk apa? Untuk bersyukur dan tawadhu, merendahkan hatinya. Wa innama yu'jibu bi 'amalihi al-qadariyah alladzina yazumuna annahum ya'malun. Hanyalah yang ujub terhadap amalannya ya orang-orang qadariyah, yang mereka apa, beranggapan bahwasanya mereka sendirilah yang menciptakan amalan-amalan, bukan Allah yang memberikan taufik, bukan Allah yang apa, yang mengkafirkannya. Adapun ahli sunnah apabila seharusnya kalau mereka betul-betul yakin terhadap keyakinan ahli sunnah, maka apa, mereka orang yang seharusnya paling jauh dari sifat ujub. Tapi syaitan yang paling hebat terkadang masuk dari sini tanpa terasa. Fa amma man za'ama annahu musta'milun bi ayyi syai'in yu'jib. Ada seseorang yang berkeyakinan bahwasanya dia itu adalah musta'mil, yaitu hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia beramal semuanya dengan ketetapan Allah. Maka dengan apa dia akan apa ujub, dia akan bangga diri kalau semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kemampuan juga dari Allah. Kita bisa beramal juga taufik dari Allah. Lalu dengan apa seseorang akan ujub? Kalau dia berakal, ya dia akan bersyukur dan tawadhu. Makanya penyakit ujub, kalau sampai menimpa seseorang ke panifilah, ditambah lagi dengan perendahan terhadap manusia, ini sulit untuk apa? Sulit untuk diobati kalau dia sendiri tidak berusaha. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Abu Uthman al-Hayyi rahimahullah ta'ala, sebagaimana juga dalam hilya, ihtikarun nas fi nafsika maradun la yudawa. Perendahan manusia nah, di dalam jiwamu, walaupun tidak terucap kefanifilah dalam mulut kita, tapi dalam jiwa kita, dalam hati kita meremehkan, merendahkan. Tidak apa ada temannya apa peremehan, penghinaan, tayinah orang itu asik pula. Nah, hati-hati ya, ini marad la yudawa, yaitu penyakit yang apa, yang tidak tersembuhkan kalau tidak betul-betul meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tabiat. Apalagi kalau mendapati orang yang dan dia remehkan tersebut bersalah, sudah habis. Tidak seakan-akan tidak ada kebaikan sedikit pun dan tidak ada kehormatannya sama sekali walaupun. Maka hati-hati dari pintu syaitan ini. Ini adalah penyakit yang berbahaya kalau sampai menimpa penuntut ilmu. Nah, terlebih lagi seorang yang telah diberi ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyata wassalam. Kemudian kita masuk pada sifat berikutnya, yaitu as-sum'ah. As-sum'ah yang paling benar, nah, sangat erat hubungannya dengan apa? Dengan riya. Kalau kemarin dalam permasalahan riya telah kita lewati bahwasanya riya, seorang beramal min ajri ru'yatin nas, demi dilihat manusia, kemudian akan mendapatkan pujian dari mereka. Adapun sum'ah fanifillah, dari kata sami'ah, yaitu seseorang beramal demi didengar manusia, ini asal. Jadi amalan yang dia lakukan, nah, tujuannya agar didengar oleh manusia, kemudian mendapatkan pujian atau aplaus dari mereka. Nah, dan kalau riya berhubungan dengan sesuatu yang dilihat, kalau sum'ah berarti sesuatu yang didengar, suara, bacaan, pidato, nah, ceramah, fadilah. Ini hal-hal yang ramai untuk seseorang terkena penyakit tersebut. Rasulullah SAW telah mengatakan, man sama'a sama'allahu bih. Siapa saja yang tidak memperdengar-dengarkan amalannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendengarkan kepada manusia. Dalam artian, nah, biarkan manusia mendengar, kemudian apa? Mereka tidak menghukumi sendiri, ada yang memuji, ada yang mencela. Dan itu sudah batas yang dia dapat. Adapun pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Kenapa? Karena tujuan dia adalah apa? Untuk didengar manusia. Fulan qari Nah, fulan fasih bacaannya, fulan fasih dalam tutur katanya, masya Allah, dan seterusnya. Nah, jadi antara riya dan sum'ah sangat dekat dengan kita. Semuanya kembali kepada apa? Syirkun niyah. Nah, syirik dari sisi niatan. Nah, niatannya hanya untuk apa? Mendapatkan pujian dari manusia. Makanya begitu. Dan sum'ah paling kedalam. Nah, terkadang juga terjadi setelah selesai dari amalan. Kalau riya, nah ini terjadi saat dia beramal. Di tengah-tengah amalan dia riya ingin dilihat manusia. Dan sum'ah, nah ini lebih apa, dari ini sih waktunya lebih luas. Yaitu bahkan setelah selesai amalan masih bisa terjatuh dalam sum'ah. Dia mendengar-dengarkan amalan yang dia lakukan. Sedekah misalnya. Dia telah bersedekah padahal sudah apa? Sudah tersembunyi, tidak ada yang tahu. Tapi kurang mantap kalau tidak ada yang tahu. Nah, ini apa dia ceritakan? Baik dia ceritakan. Baik, maka hati-hati. Dia ceritakan agar mendapatkan pujian. Ini masuk dalam sumah. Dia mendengar-dengarkan amalan yang seharusnya dia sembunyikan. Nah, atau sudah tidak diketahui manusia, sudah dilakukan dengan baik. Ternyata apa? Dia mendengar-dengarkan setelahnya untuk mendapatkan pujian, maka ini termasuk perusak amal. Demikian pula ya fadilah seseorang apa? Walaupun terkadang berusaha untuk memperdengarkannya tapi tidak langsung. Bisa pura-pura bertanya. Nah, ya seorang yang suka sholat malam. Nah, cerita-cerita, masya Allah ya, tadi malam jam sekian ada bintang ini, ada bintang itu, ada bintang apa? Bintang jatuh. Masya Allah tadi jam sekian. Nah, misalnya tengah dua bagaimana? Nah, keadaan kebangun janda ada yang demikian. Memperdengar-dengarkan bahwasannya dia bangun saat itu. Maka hati-hati. Dan kalau kita perhatikan salaf kita ridwanullah alaihim, mereka betul-betul apa? Teliti dalam masalah ini. Sebagaimana dalam kisah Naam tentang apa? Tentang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Baik. Rawi ikhwanifillah sebelum meriwayatkan hadis dia bertanya, ayyukum ra'al kawkab alladzi qabla al-bariha? Nah, kemudian dia berkata, kuntu ana walakin lam akun fi salatin. Nah, perhatikan. Baik. Seorang bertanya, siapa yang melihat? Nah, melihat bulan atau melihat bintang jatuh dari malam. Kemudian temannya mengatakan, aku, tapi saat itu aku tidak sedang sholat. Agar jangan sampai dianggap dia apa? Dia bangun saat itu karena sholat. Karena ternyata dia bangun walakin miludin Tuhan. Tapi aku ini tersengat sehingga tidak bisa tidur sampai tengah malam, hanya bisa melihat bintang jatuh tersebut. Segera apa? Dia tepis, jangan sampai seseorang menganggap dia seorang yang apa? Yang suka bangun malam. Dan sehingga saat itu dia pas bangun melihat bintang jatuh. Ini contoh kepekaan para salaf yang paling benar agar jangan sampai mereka apa? Dipuji pada sesuatu yang tidak dilakukan. Dan segera ditepis. Demikian pula hendaknya kita betul-betul hati-hati, jangan sampai dalam melakukan hal-hal yang apa, yang itu merupakan bentuk usaha kita agar mendapatkan pujian setelah kita beramal dengan memperdengar-dengarkan amalan kita, dalam yang seharusnya kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perkara subhan, nah, perkara yang juga sangat berbahaya. Karena ini merupakan merusak amal sebagaimana juga niat merusak amalan dan bertentangan dengan keikhlasan. Dimana telah kita lewat ikhlas yaitu tasfiyatul amal bisalihin niyah an jami'i syawa'ib syirk, yaitu memurnikan amalan dengan amal niatan yang benar, niatan yang bagus dari semua apa? Semua cabang-cabang kesyirikan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.